Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-107 dari surat Al-An'am juz yang ke-7, yaitu ayat yang berkaitan mengenai kehendak Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Namun kadangkala ada sesuatu yang Allah taala tidak menghendakinya karena ada hikmah di balik takdir tersebut. Seperti contohnya, Allah Ta'ala mampu menghendaki semua manusia beriman, semua manusia bertakwa, semua manusia mentauhidkan Allah Ta'ala, mampu menakdirkan seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tidak menakdirkan demikian karena ada hikmah di balik itu semuanya. Apa di antara hikmahnya? Adanya penduduk surga dan adanya penduduk neraka. Adanya penduduk surga dan adanya penduduk neraka itu merupakan hikmah yang sangat besar. Oleh karena itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman menjadi penduduk surga, yang tidak beriman menjadi penduduk neraka. Kalau cuma berbicara masalah takdir, kalau seandainya Allah telah menghendaki dan menakdirkan, itu mampu menjadikan semua manusia beriman dan semua manusia menjadi penduduk surga. Tapi ada hikmah di balik itu semuanya, ya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami mau, kata Allah taala, kalau seandainya kami mau dan menghendaki, niscaya setiap manusia kami berikan hidayahnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin haqqal qaulu minni, akan tapi sudah menjadi suatu kebenaran apa yang Allah taala ucapkan, yaitu Allah taala akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Faham ya? Allah taala akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Artinya, kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki, niscaya mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiidha, dan kami tidak menjadikan engkau sebagai penjaga atau pelindung mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau bukan pula apa yang mengatur serta yang melindungi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada dari kalangan hamba-Nya yang beriman, ada dari kalangan hamba-Nya yang kufur. Dan itu nanti sebagai apa? Bentuk daripada hikmah ciptakannya surga dan neraka. Karena kalau semuanya beriman, neraka mungkin tidak ada hikmahnya di balik penciptaan neraka. Kalau semuanya beriman, berarti kan masuk surga. Oleh karena itu lafaz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, di sini illa liya'budun, lam di sini para ulama menjelaskan lam lita'lil. Paham ya? Nah, lam yang fungsi tujuannya maknanya ta'lil. Sebabnya kenapa Allah telah ciptakan jin manusia? Untuk beribadah. Ternyata di balik itu apa? ada dikenal dengan apa? Lam ta'lil wa hikmah. Hikmah itu maksudnya bagaimana? Hikmah di situ adalah hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah itu yang bagaimana? Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia tujuannya apa? Untuk beribadah. Tapi buktinya, apakah semuanya beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Faham ya? Ini namanya hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah itu hikmah yang bagaimana? Hikmah yang qad taqa' wa qad la taqa'. Ya, tujuan syar'iyah itu yang qad taqa' wa qad la taqa'. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Dan berkaitan dengan perkara yang Allah tercintai. Ibadah Allah tercintai atau tidak? Allah Ta'ala cintai. Tapi apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Karena hikmahnya syar'iyah. Bedanya hikmah kauniyah apa? Kalau hikmah kauniyah, pasti terjadi. Kalau hikmah kauniyah, itu pasti terjadi. Tapi, ada dua kaitan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai, dan berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala apa? Benci. Itu namanya hikmah apa? Hikmah kauniyah. Hikmah kauniyah itu mencakup dua perkara. Yaitu apa? Perkara yang Allah Ta'ala cintai dan perkara yang Allah Ta'ala benci. Tapi pasti terjadi. Itulah kauniyah. Paham ya? Kauniyah barakallahu fiik. Nah, hikmah tujuan diciptakan jin dan manusia, hikmah apa? Syar'iyah atau kauniyah? Kita katakan hikmah yang ada pada penciptaan jin dan manusia adalah hikmah syar'iyah. Buktinya ada yang beriman, ada yang beribadah, ada yang enggak. Faham ya? Naam. Dan ibadah sendiri dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azzani wasakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi di sini penafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Walau syaa Allah taala alla yusyrik haa'ula al-musyrikun. Lama asyraku. Kalau seandainya Allah telah menghendaki mereka orang-orang musyrikin tidak berbuat kesyirikan, niscaya mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Ini kalau Allah telah menghendaki ya. Jadi kalau Allah telah menghendaki mereka tidak berbuat kesyirikan, pasti tidak akan berbuat syirik. Lakinnahu ta'ala alimun bima sayakun min su'i ikhtiyarihim. Tapi perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Berupa apa? Jeleknya pilihan mereka. Wattiba'ihim ahwa'ahum munharifat. Dan juga jeleknya apa? Perbuatan mereka mengikuti hawa nafsu yang melenceng. Jadi kalau dikasih takdir seperti itu, mereka pasti akan milih yang melenceng dan juga jelek. Nah, pilihan mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala takdirkan tetap ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Karena apa? Suatu tujuan yang sudah kami sebutkan tadi itu, adanya surga dan neraka. Kita lihat lagi. Wa ma ja'alnaka ayyuhar rasul, dan kami tidak menjadikan engkau wahai rasul ali alaihim raqiban tahfadu alaihim a'malahum, dan aku tidak menjadikan engkau wahai rasul untuk mengawasi mereka dan menjaga amalan-amalan mereka. Jadi itu urusannya Allah Ta'ala. Paham ya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mengawasi kalian. Jadi yang mengawasi kita, yang mengawasi amalan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul aja tidak dikasih kemampuan. Wa ma anta biqayyimin 'alaihim tadabbur masalihin. Dan kamu atau dan engkau juga bukan orang yang ditugaskan untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Kepentingan hamba, kepentingan manusia, semuanya pengaturannya di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya ditugaskan untuk menyampaikan syariat yang Allah Ta'ala bebankan kepada hamba tersebut. Faham ya? Perkara nanti nerima syariat tersebut atau tidak, itu kaitannya dengan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduban biwari ilm kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Perhatikan ayatnya itu. Ayat yang ke-108 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di sana ada kaidah fikih yang perlu diperhatikan. Yaitu apa? Dar'ul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Paham ya? meninggalkan kerusakan itu lebih dahulukan daripada meraih kebaikan. Contohnya apa? Orang-orang kafir nyembah berhala, itu kerusakan atau tidak? Kerusakan. Tapi kalau kita ingkari, kalau kita teriak-teriak berhala kalian itu jelek, berhala kalian itu enggak bermanfaat, kalian semua kafir, kemudian mereka malah justru mencaci maki Allah Ta'ala, menghina Allah, menghina Rasulnya, itu di situ nanti kita diperintahkan untuk menahan. Jangan sampai mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran yang lebih besar? Allah Ta'ala mencaci maki, Rasulullah dihina. Sebabnya apa? Sebabnya karena kaum mukminin menghina sesembahan orang kafir. Tahu belum? Di situ bagaimana kalau di situ? Kalau dalam kondisi seperti itu, ada suatu kemungkaran, jangan pernah antum ingkari dengan suatu kemungkaran yang semisalnya, atau mengingkari dengan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kondisi seperti itu, menahan. Contohnya, antum mengingkari suatu pencurian, dengan cara apa? Dengan cara orangnya dihajar misalkan, dibunuh misalkan. Jadi mengingkari kemungkaran dengan suatu kemungkaran itu enggak boleh. Faham ya? Terus bagaimana caranya? Tangkap, serahkan pihak yang berwajib, selesai. Faham ya? Nah, tapi kalau mengingkari suatu kemungkaran dengan suatu kemungkaran juga yang semisalnya, haram, enggak boleh. Faham ya? Contohnya antum mau mengkritik, mau nasihati orang yang menampilkan gambar makhluk bernyawa di medsos misalkan, antum jangan kirim ulang gambarnya. Paham ya? Caranya apa? Gambar tadi dihapus, cukup dinasihati, haram ya akhi, selesai. Karena kalau antum mengingkari kemungkaran dengan dikirim ulang, menimbulkan kemungkaran yang lain, yaitu sama-sama menampilkan gitu loh. Paham ya? Itu dibahas para ulama mengenai apa? Mengenai mengingkari kemungkaran jangan pernah dengan kemungkaran yang semisalnya atau justru menimbulkan kemungkaran besar. Contohnya di kampung antum sendirian, kemudian hampir semua penduduk kampung itu berjudi mereka. Berjudi, minum khamer, mabu-mabuan. Nah, kemungkaran bukan itu. Kemungkaran antum terjun langsung. Takillah ya akhi, haram. Khamer ini haram, judi haram. Gak boleh pak, haram pak. Kemudian akhirnya mereka berdiri ngamuk. Antum dihajar. Paham ya? Dibunuh. Berarti menimbulkan kemungkaran yang besar. Paham ya? Nah, yaitu apa? Hilangnya nyawa orang yang mengingkari tadi itu. Di situ kondisinya diterapkan tadi. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih barakallahu fikum kebaikan. Syekhul Islam suatu ketika pernah berjalan dengan temannya melewati sekelompok orang, waktu itu pasukan Tatar. Paham ya? Nah, tahu sendiri pasukan Tatar ngeri mereka. Ngamuk luar biasa. Nah, suatu ketika mereka melakukan kemungkaran. Paham ya? Syekh Lisan lewat dalam kondisi membiarkan. Temannya tanya, "Ya Syekh, ini kan kemungkaran, kenapa engkau lewat diam aja, enggak mengingkarinya?" Ternyata apa? Syekh Lisan mengatakan, "Kalau seandainya aku mengingkari dia, mengingkari mereka kemungkaran minum khamr atau semisalnya, itu nanti kalau kami ingkari justru akan lebih besar kemungkarannya, yaitu apa? Mereka marah, ngamuk, akhirnya merampas, merampok, paham ya? Membunuh bahkan. Paham ya? Di situ beliau apa? Menggunakan ilmu fikih tadi itu. Paham ya? Kaidah fikih yang perlu diperhatikan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kadangkala kaidah ini terapkan. Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih apa? Suatu kebaikan. Kapan itu? Kalau kerusakan tersebut manakala diingkari akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran lebih besar. Faham ya? Nah, seperti itu. Jadi ketika ingkar mungkar harus melihat dulu kondisinya. Ingkar mungkar itu kan ada tiga cara. Mampu dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan apa? Hati. Kan itu. Jangan langsung pokoknya dengan tangan pokoknya. Kita rakyat sipil enggak punya kekuatan. Paham ya? Mengingkari kemungkaran misalkan satu kampung semuanya kebanyakannya penjudi, kebanyakannya minum khamr misalkan, antum sendirian mengingkari, di situ nanti menimbulkan apa? Madarah. Menimbulkan kerusakan bahaya besar. Itu tinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini nanti ayatnya yang kita baca ini sama. Apa ayatnya? Artinya sudah kita baca ayatnya tadi ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru menyembah selain Allah Ta'ala. Kenapa kok dilarang mencaci maki mereka? Fayasubbullaha aduan mir ilm. Karena mereka akan mencaci maki Allah dengan sebab permusuhan tanpa ilmu tadi itu. Faham ya? Itu sebabnya dilarang. Kenapa? Karena kalau orang-orang mukmin mencaci maki mereka, berhala kalian itu cuma patung, batu, jelek. Nah, itu semuanya enggak bermanfaat misalkan. Kalau orang-orang mukmin mencaci maki sembahan mereka, mereka nanti akan balik mencaci maki Allah Ta'ala gitu loh. Lah kalau Allah Ta'ala dicaci maki, Rasulullah dihina, kemungkaran bukan? Kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang besar. Paham ya? Ini ayatnya. Dipakai dalil para ulama, dimasukkan dalam apa? Dalam kaidah apa? Kaidah fikih. Nah, barakallahu fikum, jangan kalian mencaci maki sesembahan atau orang-orang yang menyembah selain Allah karena mereka akan mencaci maki Allah Ta'ala. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hias-hiasi setiap umat menganggap amalan mereka itu bagus. Ini hias-hiasi maksudnya adalah ujian. Summa ila rabbihim, kemudian hanya kepada Rabb mereka marji'uhum, tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, kemudian mereka akan dikabarkan dengan perbuatan-perbuatan yang dulu mereka kerjakan di dunia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, simak baik-baik tafsirannya. Wala tasubbu ayyuhal muslimun al-ausan allati ya'buduhal musyrikun saddan lidzari'ah. Ini penting ini. Wahai orang-orang muslimin, jangan kalian mencaci maki berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikun. Saddan lidzari'ah. Apa? Saddan lidzari'ah artinya dalam rangka untuk menutup apa? Menutup celah-celah. Celah-celah apa? Menutup pintu-pintu apa? Pintu kemungkaran ditutup. Apa kemungkarannya? Akhirnya mereka mencaci maki Allah, gitu loh. Itu kemungkaran bukan? Kemungkaran. Makanya dilarang kita mencaci maki sesembahan orang kafir. Dikhawatirkan mereka nanti mencaci maki Allah dan bahkan Rasulnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat hatta la yatasabbab dhalika fi sabbihimillah jahlan wa i'tida'an bighairi ilmin. Tujuannya kenapa kok dilarang mencaci maki sesembahan mereka, berhala mereka? Sebabnya apa tadi? Untuk menutup pintu, pintu fitnah ditutup. Paham ya? Nah, apa pintu fitnahnya? Fitnahnya apa fitnahnya? Fitnahnya akan menimbulkan kerusakan, kemungkaran besar, yaitu mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya. Ya, hatta la yatasabbab dhalik fi sabbihimillah jahlan wa i'tida'an min ghairi ilmin. Sampai agar apa? Agar perbuatan tersebut tidak menjadi sebab tidak menjadi sebab perbuatan mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya dalam keadaan apa? Bodoh dan juga dalam keadaan dolim tanpa didasari ilmu. Ini sebabnya. Jadi di sini dilarang. Nah, barakallahu fikum, di sini dilarang mencaci maki sembahan orang kafir karena dalam rangka apa? Menutup pintu fitnah. Biar tertutup rapat, tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ingat-ingat kaidah tadi ya. Kaidahnya, na barakallahu fikum, na'am la yajuzu ingkarul munkar ma'abud, na'am barakallahu fikum aw bil munkar, pertama. Tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran dengan kemungkaran juga. Paham ya? Nah, yang kedua, la yajuzu ingkarul munkar ma'amujudi al munkar a'zam. Paham ya? Tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran bersamaan adanya kemungkaran yang lebih besar. Paham ya? Yang ketiga, yang mengumpulkan dua kaidah tadi itu, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan didahulukan daripada meraih kebaikan. Paham belum? Satu kampung kalau mereka semuanya berhenti mabuk, berhenti judi, baik atau enggak? Baik, bagus. Tapi kalau antum sendirian mengingkari, justru antum nanti dibunuh, keluarga nanti mungkin dicaci maki, dihina, kemudian apa? Enggak bisa dakwah lagi. Rusak. Paham ya? Justru menimbulkan apa? Kerusakan, bahaya yang besar. Nah, jadi itu antum harus bisa mengkondisikan. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, hati masih bisa dipakai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu dibahas dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah mengenai kaidah tadi itu, jangan sampai menimbulkan kerusakan yang besar. Contohnya apa? Dalil yang lain dalam As-Sunnah, kisah seorang badui yang kencing dalam masjid. Waktu itu ada seorang badui kencing dalam masjid. masjidnya Rasulullah SAW waktu itu enggak ada keramik atau granit seperti ini, bukan tanah campur-campur pasir itu ya. Nah barakallahu fiik. Nah waktu itu baduinya kencing sama para sahabat ingin dihardik, digertak, jangan kencing situ. Awal mulanya mau dilarang gitu loh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dahu biarkan dia kencing sampai selesai. Bayangkan ya, padahal kencing dalam masjid itu kemungkaran banget, bukan? Kemungkar kencing dalam masjid, mungkar. Tapi kenapa? Sana para sahabat mau diingkari, Rasulullah melarang karena dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yaitu apa? Orang Badui itu kan bisa dikatakan orang yang jarang ke kota dan enggak paham keadaan-keadaan yang ada di sekitar itu. Jadi kalau gertak kaget lari, akhirnya air kencingnya apa akhirnya? Kotor-kacir gitu loh. Malah nanti banyak kena air kencing di masjid tersebut. Kemungkaran lebih besar enggak? Lebih besar. Di situ Rasulullah mengatakan, biarkan dulu sampai selesai kencing, setelah itu baru diperintahkan mendatangkan air, disiram tempat yang dikencingin tadi itu. Terbatas kemungkaran sampai di situ aja gitu loh. Tapi digertak, jangan kencing, enggak boleh itu. Wah, orang Badui digertak lari dia. Lari malah kotor-kacir air kencingnya kemana-mana. Iya enggak? Kemungkarannya lebih besar. Itu dalil yang sangat kuat juga ya. Nah, untuk apa? Untuk kaidah dari dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Orang Badui tadi tidak kencing di masjid, bagus, kebaikan, paham ya? Kemudian orang Badui tadi kencing di dalam masjid, kemungkaran. Tapi di situ kenapa kok dilarang mengingkari Badui tadi itu? Karena akan melahirkan kemungkaran lebih besar, yaitu apa? Bercecerannya air kencing kemana-mana. Faham maksudnya? Itu dalil sangat kuat sekali ya untuk menguatkan kaidah tadi itu. Nah, meninggalkan suatu kerusakan kadang-kadang lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Dengan apa? Melihat apa? Si konfet, situasi, kondisi dan juga tempatnya. Naam. Kita lihat dikit lagi di sini. Wa kam hassanna li haula ya'maluhum sayyi' 'uqubatan lahum 'ala su'i ikhtiyarihim. Dan sebagaimana kami hias-hiasi untuk mereka amalan mereka yang jelek, dihias-hiasi nampaknya bagus sebagai hukuman untuk mereka. Ala su'i ikhtiyarihim, karena apa? Jeleknya pilihan mereka. Hasanna likulli ummatin a'malahum, setiap umat kami tampakkan di hadapannya itu amalan mereka bagus. Ini ujian, amalan jelek ditampakkan bagus di hadapannya, ujian. Summa ila rabbihim ma'atuhum jami'an fayukhbiruhum bi'amalihim allati kanu ya'maluna fid dunya thumma yujazihim biha. Artinya apa? Kemudian hanya kepada Rabb mereka, mereka dikembalikan. Tempat kembali mereka ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian akan dikabarkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang dulu mereka kerjakan di dunia. Kemudian setelah dikabarkan apa? Lalu dibalasi sesuai dengan apa? Kadar amalannya. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Kemudian jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat lagi di sini, perhatikan baik-baik. Kita selesaikan dari bawah itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayah la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Inilah sumpah palsu. Namanya apa? Nam sumpal. Sumpal, sumpah palsu. Paham ya? Sumpah palsunya orang-orang kafir. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. Kalau seandainya datang kepada mereka, ini. Kalau seandainya datang kepada mereka mukjizat, mereka akan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi buktinya ketika datang pun Allah tahu mereka pasti enggak beriman ini loh. Sumpah palsu kan? Mereka cuma omong kosong gitu istilahnya. Nam sumpal. Allahu musta'an, sumpah palsu ya. Kita lihat sini. Mereka mengatakan seperti itu. Kalau seandainya datang kepada mereka ayah mukjizat, la yu'minunna biha. Niscaya mereka akan mengimaninya, beriman dengannya katanya. Beriman dengan mukjizat tersebut. Full, katakan innamal ayatu 'indallah. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran atau mukjizat tadi hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Wa man syairukum, dan apakah kamu tahu annaha, bahwasannya mukjizat tersebut idza ja'at, kalaupun datang, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi mukjizat tersebut yang mereka minta sudah datang mukjizat pun tetap mereka enggak mau beriman. Awal mulanya sumpah demi Allah, kalau seandainya datang mukjizat kami akan beriman katanya. Hah? Nah, kemudian ternyata setelah datang mukjizat beriman atau tidak mereka? Tidak beriman, namanya sumpal. Apa itu sumpal tadi, antum? Apa sumpal tadi? Sumpah palsu, ya. Itu sumpahnya mereka seperti itu. Allahul musta'an. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa aqsama haula'il musyrikun bi aymanin muakkadah. Bayangkan ini. Mereka orang-orang musyrikin bersumpah dengan sumpah-sumpah yang dikuatkan, bukan sekedar sumpah lagi, sumpah yang dikuatkan lagi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ya barakallahu fikum, nam kalau sudah ada lamu taukid itu kuat sekali gitu loh. Apa kata mereka? Wa aqsamu billahi jahda aymanin la'in. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi lain kemudian setelah itu la yu'minunna. Sumpah ada dalam penguat lagi gitu loh. Ya, namanya sumpah. Orang sumpah bisa aja, tapi prakteknya atau mengamalkannya itu kita lihat di sini. La in ja'ana Muhammadun bi alamatin khariqah, ya kan? Kalau seandainya Muhammad mendatangkan di hadapan kami dengan mukjizah tanda yang di luar kebiasaan, mukjizah maksudnya, la nusaddiqanna bima ja'a, niscaya kami akan membenarkan, mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad tersebut. Qul, katakan ayyuhar rasul wa ayyuhar rasul, innama maji'ul mukjizat al-khariqah min indillah ta'ala. Katakanlah bahwasanya datangnya mukjizah-mukjizah tersebut, ya, perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Huwal qadiru 'alal maji'i biha idza syaa. Allah Ta'ala mampu untuk mendatangkan mukjizat tersebut jika Allah Ta'ala menghendaki. Tapi ingat apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa may yudrikum ayyuhal mu'minun?" Kepada Rasulullah dan orang yang beriman, dan apakah kalian tahu? Apa yang memberikan apa yang membuat kalian tahu? Tidakkah kalian tahu bahwasanya tidakkah kalian tahu wahai orang yang beriman, la'alla hadzal mu'jizat idza ja'at la yusaddiq biha haula musyrikun, ya kan? Kalaupun mukjizah ini datang, kalaupun mukjizah ini datang yang mereka awal mula sumpah, itu pun kalau seandainya datang mereka apa? Mereka pun enggak beriman gitu loh. Omong kosong. Paham ya? Omong kosong, paham ya? Nah, ini sekedar omong kosong saja ya, omong kosong gitu loh. Sumpah teriak-teriak kami akan beriman kalau datang mukjizat, tapi ternyata apa Allah telah bantah. Ternyata kalaupun datang pun pasti mereka enggak beriman juga. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dikabarkan, dikisahkan bahwasannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, enggak percaya mereka. Enggak percaya, buktikan, tunjukkan kalau ternyata kamu sampai ke Masjidil Aqsa. Ya semalam itu kan cepat sekali itu, mereka enggak percaya, padahal ini kan wahyu, pertolongan dari Allah Ta'ala, kan naik buruk, ya enggak? Buruk kecepatan luar biasa kan, begitu jalan sejauh mata memandang cepat sekali. Paham, memungkinkan, mereka enggak percaya. Setelah mereka enggak percaya, Rasulullah SAW dituntut mendatangkan mana buktinya kalau kamu benar-benar sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ditampakkan Allah Ta'ala dengan mukjizah di hadapan apa? Di hadapan Rasulullah, nampak, mereka enggak lihat semuanya. Rasul menyebutkan ini, seperti ini keadaan sekelilingnya. Mereka paham benar bahwasanya itu benar yang diucap Rasulullah, tapi tetap enggak mau beriman, bayangkan. Adapun yang engkau kabarkan wahai Muhammad benar, tapi kami tidak beriman. Bayangkan itu. Sudah jelas-jelas dikabarkan benar sesuai dengan realita kenyataan yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa, tetap mereka enggak mau beriman. Itu keadaan mereka, orang-orang musyrikun wal'iyadzu billah. Naam. Ayo kita ambil terakhir 110. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala mengatakan, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Perhatikan ayatnya itu. "Dan kami balik hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka seperti halnya mereka tidak beriman di awal permulaan." Bayangkan. Nah, ini karena sebab apa? Sebab ulah mereka sendiri. Enggak mau segera beriman, akhirnya hati-hati mereka dan pandangan pada mereka Allah Ta'ala balik. Sebagaimana seperti halnya orang yang tidak pernah beriman di awal permulaan. Seperti itu, ngeri. Kemudian apa balasan yang berikutnya? Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami tinggalkan mereka Nah, kami tinggalkan dalam keadaan bimbang ragu di dalam kesesatan. Allahul musta'an. Qala al-mufassirun atsabahumullah, simak baik-baik tafsirannya itu. Wa nuqallibu afidatahum absarahum, dan kami balik hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka. Fa nuhawwil bainaha. Nah, fa nahulu bainaha wa bainal intifa' bi ayatillah, kemudian kami halang-halangi antara apa? Antara hati-hati mereka, antara apa? Antara hati-hati mereka dan pandangan mereka. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, fala yu'minuna biha kama lam yu'minu bi ayatil Qur'an 'inda nuzuliha awal marrah. Akhirnya mereka tidak beriman. Dengan apa? Dengan ayat-ayat tersebut, sebagaimana mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an di awal permulaan turunnya. Wa natrukuhum fi tamarrutihim 'alallahi mutahayyirin. Perhatikan itu artinya. Dan kemudian kami tinggalkan mereka di dalam kesesatan mereka. Di dalam perbuatan pembangkangan mereka, kami tinggalkan mereka. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan bimbang dan ragu. Paham ya? Di dalam kesesatan Allah tinggalkan, biarkan mereka. La yahtaduna ilal haqqi wassawab. Ini akibatnya. Yang mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan juga al-haq. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Sumpahnya sumpah palsu, bohong. Akhirnya Allah Ta'ala benar-benar apa? Balik hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, sehingga mereka pun tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti halnya orang yang tidak pernah beriman sama sekali ketika awal turun ayat-ayat tersebut. Wal'iyadu billah. Nasallaha assalamatul afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.